Oke, satu, dua, tiga. Panjang umurnya, panjang umurnya. Serta mulia, serta mulia. Hei, tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Kita hitung. Satu, dua, tiga. Oke. Selamat ulang tahun Slang. Selamat ulang tahun Slang ke-23. Tepuk tangan sekali lagi buat Slang. Silakan, yang di depan. Oke, sama-sama ternyata potong kuenya. Oke, potong kuenya. Satu, dua, tiga. Selamat 23 tahun. Oke, Jod. Ya, cukup mengharungkan sekali. 23 tahun adalah sebuah waktu yang cukup panjang untuk sebuah grup band. Ya. Dan mereka berhasil membuktikan mereka menjadi band yang eksis sampai sekarang. Ya. Oke, dan kalau mau dilihat berapa, kayak gimana sih Slang yang ada di depan mata. Ini adalah Slang. Slang sesungguhnya. Semuanya ya? Slang sesungguhnya adalah kalian. Tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Kakak, ulang tahun 23. Mungkin kakak mau ngomong sama Slankers. Ya. Maju ke depan. Oke. Okay. Ya. Terima kasih. Kata-kata yang pertama kali gue pikirin adalah terima kasih dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang. Tahun depan ada lagi Slang Fest. Dan gue pengen, ini mimpi ya. Orang harus punya mimpi. Dan gue pengen ada perwakilan Slankers band main di Slang Fest. Slankers gak mungkin segini berpuluh-puluh, beratus-ratus orang. Gak ada yang bisa main band. Pasti ada yang bisa main band. Next time tahun depan harus ada perwakilan dari Slankers. Bikin band main di Slang Fest. Jadi enggak cuma band ngetop aja yang main di sini. Harus ada dari Slankers main di Slang Fest. Thank you. Oke, okay, kakak. Sekali lagi happy birthday dan kita kembali lagi ke Bang Slankers. Everybody, tangan angkat kedua Slankers. Ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan buat kami main di sini di acara ulang tahun Slang yang ke-23. Salut buat Slang, yeah. Malam ini gue pengen ngecat Slang jalan-jalan ke surga, yo. Yuk. Welcome to my paradise. Oh, all right, yeah, people, move it like that, yeah. Hey! Yep. Don't make it a loser to fight and to decide why people like it do. Here to God. He's a child of God and saved. The seas around, the skies are taken away. All of these things make me feel so down and think about finding my own way. I'll take a week to doubt the dream. I'll take a week to get some green. I'll take a dance of bullshit that everybody says. Welcome to my paradise. Yeah.